أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah a'azzakumullah, masih kita membahas prinsip jahiliyah atau masalah jahiliyah yang ke-15, yaitu jahluhum bil jami' wal fariq, kebodohan mereka, kebodohan kaum jahiliyah dalam menyamakan dan membedakan al jami', sesuatu yang sama, al-fariq, sesuatu yang berbeda. Mereka tidak bisa menilai ini sama atau berbeda. Maka yang sama dibilang berbeda, yang berbeda dibilang sama. Dan kita sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Ma naraka tad'aka illa alladziina hum aradiluna." Atau kalimat, "Ma hadza illa basyarun mithlukum." Tidaklah yang mengikuti kalian, wahai para nabi, kecuali orang-orang rendahan di kalangan kami. Berarti dia tidak bisa menilai yang rendah seperti apa, yang mulia seperti apa. Tentunya orang yang mengikuti para anbiya adalah orang-orang mulia, tetapi mereka mengukurnya dengan keduniaan. Ini kebodohan mereka, menyamakan sesuatu yang berbeda jauh. Demikian pula nabinya, ketika diutus rasul pada mereka, mereka menyatakan, "Ma hadza illa basyarun mithlukum." Tidaklah dia kecuali manusia seperti kalian. Yani menganggap sama antara mereka dengan nabi dan nabi dengan mereka. Sama-sama manusia, kata mereka. Tidak melihat perbedaan yang sangat nyata antara seorang manusia biasa dan manusia yang diutus sebagai rasul. Mereka tidak bisa membedakan antara seorang yang tidak diberi wahyu, bahkan menentang wahyu, dengan seorang yang mulia. Allah beri wahyu, Allah turunkan kepadanya kitab-kitab. Bagaimana mungkin akan disamakan antara keduanya? Ini kebodohan kaum jahiliyah. Berarti kalimat ma hadza illa basyarun mithlukum ay fil jinsi wal wasfi min ghairi farqin bainakum wa bainahu, kata mereka bahwa orang ini, yakni nabi, adalah mithlukum, manusia seperti kalian, fil jinsi, jadi jenisnya jenis manusia. Wal wasaf, gambarannya sama seperti manusia, yakni manusiawi, makan, minum, wayamsun fil aswaq, berjalan di pasar-pasar. Min ghairi farqin bainakum wa bainahu, tanpa ada perbedaan antara kalian dengan dia. Ini kata kaum jahiliyah. وصفوه عليه السلام بذلك مبالغة في وضع رتبته العالية وحظها عن منصب النبوة. Mereka mensifati nabinya seperti itu adalah dalam rangka mubalaghatan fi wad'i rutbatih, dalam rangka berlebih-lebihan dalam menjatuhkan kedudukan Rasulullah yang mulia. Wahadhiha, dan bagian Rasulullah, an mansibin nubuwah, dari kedudukan kenabian. Ini mereka menyatakan ma hadza illa basyarun mithlukum. Nah. kalimat basyarun mithlukum adalah ucapan mereka untuk menafikan dan menjatuhkan kemuliaan Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah bukan Rasul, bukan Nabi. Manusia seperti kalian. Sebab kalau mau menjelaskan kenyataan bahwa dia adalah manusia dan makhluk seperti kita juga manusia, itu tidak salah tuh. Nabi manusia bukan? Bukan. Kita manusia bukan? Manusia. Berarti Nabi sama dengan kita manusia. Kalau kemanusiaannya iya, artinya Nabi butuh makan, butuh minum. Ini manusiawi. Maka kalimat mereka tidak sekedar menyamakan dari sisi kemanusiaannya, tapi maksud mereka lebih jahat dari itu. Maksud mereka lebih mubalaghah dari itu. Mereka menganggap bahwa Nabi bukan Rasul, bukan utusan Allah, bukan orang yang diberi wahyu, dan tidak ada perbedaan sama sekali dengan kita, walaupun dari sisi wahyu. Ini maksud mereka. Berarti tujuannya apa? Menjatuhkan rutbatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, menjatuhkan kedudukan beliau. Wasafuhu biqawlihi subhanahu wa ta'ala yuridu an yatafaddal alaikum. Mereka mensifati, mereka ahli jahiliyah, mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia, dan kemudian diterangkan pula oleh mereka, manusia yang yuridu an yatafaddal alaikum, manusia yang ingin memiliki kelebihan di atas kalian. Ini kan cercaan. Ini irbaban lil mukhatabin alaihi salam wa ighra lahum ala muadatihi wa tafaddul talabul fadl wa huwa kinayatun 'an al-ziyadah ka'annahu qila yuridu an yasudukum wa yataqaddamukum bidda'i ar-risalah ma'a kaunihi mithlukum. Allah ceritakan tentunya di sini yuridu an yataqaddal 'alaikum adalah ucapan orang-orang jahiliyah untuk membuat marah orang yang diajak bicara. Rasul alaihi salatu wassalam da'i ila Allah. Kemudian menyampaikan risalahnya kepada manusia. Ada manusia yang mau mendengar, ada manusia yang menolak. Manusia yang menolak ini dari ahlul jahiliyah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, menyatakan kepada orang-orang yang mau mendengarkan ucapan Nabi, sesungguhnya dia adalah manusia seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum. Dia ingin menonjol, mulia, untuk ada di atas kalian, untuk lebih dari kalian. Ini apa tujuannya ucapan ini? Irbaban, membuat marah orang-orang ini. Jangan mau. Dia itu ingin unggul di atas kalian, ingin dimuliakan di atas kalian, padahal manusia seperti kalian sama. Berarti betul-betul mereka jahil bil jami' wal fariq. Tidak mengerti mana yang sama, mana yang berbeda. Dari sisi manusiawinya mungkin sama, tetapi dari sisi kemuliaan risalah, kerasulan tidak bisa disamakan. Rasulullah adalah khairul bashar, sebaik-baik manusia. Al-Mustafa, pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena keistimewaannya. Maka kalimat tadi diucapkan oleh ahlul jahiliyah adalah irbaban lil muhatabina alaih. Yani bagi membuat murka, membuat marah kepada orang-orang yang sedang diajak bicara oleh Rasulullah alaihi salam yang sedang didakwahi tadi. Jangan mau, karena dia sesungguhnya ingin unggul saja di atas kalian. Wa igra'an lahum 'ala mu'adatihi, dan membikin mereka untuk menjadi musuh-musuh Rasul. Igra adalah menipu mereka. Menipu mereka agar mereka mau memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalimat yatafaddal dari kalimat tafaddul. At-tafaddul adalah talabul fadli, mengharapkan fadl, mengharapkan keutamaan. Wa huwa kinayatun 'an siyadah, dan itu ungkapan yang bermakna siyadah. Siyadah itu menguasai atau memimpin. Karena ruqi berarti seakan-akan maknanya adalah yuridu an yasudukum, Sesungguhnya dia itu ingin menjadi pemimpin kalian, penguasa kalian, mengatur kalian dengan pengakuannya sebagai nabi, padahal dia manusia seperti kalian. Ini makna ucapan jahiliyah tadi. Maka Allah katakan, walau syaa Allah la anzala malaikatan. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menurunkan rasul dari kalangan malaikat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa, Maha bisa untuk menurunkan rasul dari kalangan malaikat. Bayanun li'adam risalatil bashar 'ala al-itlaq 'ala za'mihim al-fasid ba'da tahqiq basyariyatihi 'alaihi salam. Ini keterangan li'adam risalatil bashar 'ala al-itlaq. Keterangan dari mereka, ini Allah menceritakan tentang mereka bahwasanya tidak ada rasul dari kalangan manusia. Kalau Allah mau kirimkan utusan, dia mestinya malaikat, bukan manusia seperti kalian. Ala za'nihim, tentunya ini menurut anggapan bodoh mereka. Anggapan bodoh jahiliyah. Za'am itu anggapan yang batil, sudah mengandung kebatilan, sehingga kalau kebenaran biasanya tidak disebut dengan kalimat za'am. Kalau nabi mengaku sebagai rasul, tidak dikatakan za'ama annahu rasul, tidak. Tetapi kalau seorang yang bukan rasul mengaku rasul dengan dusta, maka dikatakan yaj'um annahu nabi. Berarti kalimat za'am adalah pengakuan dengan kebatilan. Maka di sini anak kalimat ala za'mihim, menurut pengakuan mereka. Ini menurut pengakuan mereka yang fasid, bahwasanya mestinya Allah kalau menurunkan utusan mestinya malaikat, bukan manusia seperti kita. Setelah membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia, tuh lihat, dia kan manusia. Dibuktikan bahwa dia manusia, setelah terbukti mestinya kan kalau diutus malaikat, bukan manusia. Ain, walau syaa Allah Taala arsala rasul la arsala rusulan minal malaika. Yani kalau Allah kehendaki untuk mengutus seorang rasul, mestinya dia mengutus rasul-rasul dari kalangan malaikat. Wa innama qila, dan sesungguhnya dikatakan la anzala malaikatan, karena irsalal malaika la yakunu illa bi tariqil inzal. Dan kenapa disebutkan dengan kalimat anzala yang artinya menurunkan? La anzala malaikatan, karena mengutus malaikat tidak terjadi kecuali dengan jalan menurunkannya, karena malaikat di langit dan turunnya dikatakan inzal. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kata kaum jahiliyah, kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dari nenek moyang kita terdahulu. Hadza isyaratun ila al-kalamil mutadammin al-amr bi ibadatillah 'azza wa jalla khassah wal kalamu 'ala taqdirin mudhaf ay ma sami'na bi mithli hadzal kalam fi aba'inal madin qabla bi'tsatihi 'alayhi salam. Ini adalah isyarat kepada ucapan al-mutadammin al-amr, yang mengandung perintah. Bi'ibadatillahi azza wa jal khasah, yani perintah untuk beribadah kepada Allah sendirinya, tauhid. Ini dianggap oleh mereka ma sami'na bihadza, dianggap sesuatu yang baru oleh mereka. Wal kalam ala taqdir mudhaf, dan ucapan ini takdirnya seakan-akan sebagai mudhaf. Ai ma sami'na bimithli hadzal kalam, aku tidak pernah mendengar ucapan yang seperti ini di kalangan nenek moyang kami yang dulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma sami'na bihadza, yani bihadzal kalam, kami tidak pernah mendengar ucapan yang seperti ini dari nenek moyang kami. وقدر المضاف لأن عدم استماع لكلام نوح المذكور لا يصلح للرد، فإن استماع لمثله كان في القبول إن هو إلا رجل به جنة. Disebutkan قدر, ditakdirkan dia sebagai mudhaf, karena عدم استماع, tidak mendengarnya terhadap kalam Nuh, terhadap ucapan Nuh yang tersebut tadi, La yaslah lirad, tidak pantas untuk bantahan. Kalau dia membantah, aku enggak pernah mendengar. Dari dulu enggak pernah mendengar. Itu bukan bantahan ya. Tetapi kalau ucapan yang kayak kamu ini, aku enggak pernah mendengar dari dulu, dari Nabi sebelum engkau. Ini baru bantahan. Berarti ahli jahiliyah tadi membantah dengan kalimat ma sami'na bihadza. Ya'ni bihadzal kalam wa huwa tauhid. Bihadzal kalam wa huwa ibadatullahi wahdah. Beribadahlah kepada Allah sendirinya dan jangan beribadah pada yang lain. Kalimat itu yang mereka maksud. Ini yang diibahkan dengan tadi. Bihadzal kalam bihadza yakni bihadzal kalam dengan ucapan ini. Kalimat hadza isyarah, isyarat ke mana? Ma sami'na bihadza. Hadza kan ism isyarah. Ke mana itu isyarahnya? Hadza. Isyarah ke mana? Menuju ke mana? Aku belum pernah mendengar ini. Yang mana yang ini? Hah? Seluruh ucapanmu atau yang dimaksud tauhidnya? Kalau seluruh ucapanmu artinya mereka tuli kan? Saya enggak dengar. Kamu ngomong apa saya enggak tahu. Saya enggak pernah mendengar ucapanmu, enggak pernah mendengarkan ucapan yang dulu. Itu bukan bantahan namanya. Tetapi yang disebut bantahan kalau dia maksudkan adalah ma sami'na bihadzal kalam wa huwa tauhid fi millatina aw fi aba'inal awwalin. Aku enggak pernah mendengar ucapan yang seperti kamu ini, yang nyuruh ibadah kepada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Aku enggak pernah mendengar dari dulu. Itu baru merupakan bantahan mereka kepada Nuh alaihi salam. Bainat sima'li mislihi kana bil qabul. In huwa illa rajulun bihi jinna. Ay ma huwa illa rajulun bihi junun aw junna. Nah, jinnun yukabbilunahu bilba atau bilya, seperti ini bilya, yukayilun. Hah? Yukayilun atau yukabbilun? Semua, enggak ada yang dengan dia. Baik. Kalau yukayilun berarti jin yang membuat halusinasi, gambaran-gambaran kosong atau khayal. Tetapi kalau yukabbilun, wallahu'alam, dicari di kamus apa ada atau tidak ada khabala. Baik, disebutkan di sini bahwasanya istima' limithlihi kana fil qabul, karena kalau mendengarkan yang seperti itu, itu artinya menerima. Kalimat mendengar ketika ada seorang suruh terus jawab saya dapat, maknanya apa? Menerima atau nolak? Terima. Makanya terlihat penerimaan perintah disebutkan dalam Quran dengan sami'na wa ata'. Disebut sami'na dulu, kami dengar, kami taat. Berarti maknanya mendengar itu adalah menerima, kami dengar. Kamu harus begini begini, saya dengar. Saya dengar, saya dengar. Artinya saya terima. Al-sima' limithlihi kana fil qabul. Menerima atau mendengarkan yang seperti itu maknanya adalah menerima. Maka kalau orang itu mengatakan saya tidak pernah mendengar yang seperti itu, dari sebelum kamu enggak pernah dengar, nenek moyang kami enggak pernah dengar, artinya menolak. Demikian yang dimaksud dari ucapan ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kemudian kalimat berikutnya dari ayat, in huwa illa rajulun bihi jinna. Sesungguhnya dia tidak lain, kata ahli jahiliyah, kecuali seseorang yang terkena jin. Illa rajulun bihi jinnah, orang yang terkena jin. Sekali lagi, bukti berikutnya, kalau mereka betul-betul jahil, tidak mengerti jami' wal farid, tidak mengerti mana yang sama, mana yang berbeda, orang yang kemasukan jin dengan Rasulullah SAW yang berbicara, apa sama? Baik, jauh sekali kan. Orang yang terkena jin itu ngeraco, ucapannya ucapan yang tidak bermakna sama sekali. Pernah lihat orang kena jin? Bagaimana? Punya tujuan ketika berbicara? Atau tidak punya tujuan? Orang gila, majnun itu kan gila juga. Majnun, bihi jinnah, maknanya majnun. Berbicaranya, apa ada arahnya? Tidak ada. Sedangkan Rasulullah jelas dakwahnya, kalimatnya sangat jelas, tujuannya sangat jelas, dan hujah-hujahnya juga sangat jelas. Mereka menyamakannya dengan orang yang terkena jin. Ini betul-betul jauh sekali. Berarti mereka memang jahil bil jami' wal fa'il. Yani mereka menuduh ma huwa illa rajulun bihi junun. Orang ini tidak lain kata ahli jahiliyah kecuali orang yang memiliki junun, kegilaan atau terkena jin. Au jinnun yuqabbiluna. Ketemu kan? Apa? Afsada. Baik. Yani jin yang merusak dia atau mengganggu dia. Walidzalika yaqulu ma yaqul. Oleh karena itulah berbicara apa yang dia bicarakan. Fatarabbasu bihi hatta hin. Kata ahli jahiliyah selanjutnya, maka tunggulah. Tangguhkanlah dia sampai batas waktu tertentu. Fahtamiluhu wasbiru alaihi wantadiru la'allahu yafiq. Maknanya ihtamiluhu, kalimat fatarabbasu, tunggulah. Maknanya ditunggu, kamu sabari, kalian sabari, kalian memikul beban menghadapinya. Wantadiru, dan tunggulah, la'allahu yafiq. Suatu saat barangkali dia sadar. Kurang ajarnya ahli jahiliyah. Dianggap seperti orang yang terkena jin dan ditunggu sampai sadar katanya. Mahmulun ala marami ahwalihim fil mukabarah wal 'inad. Ini dibawa, ini faktor pembawanya, faktor pendorongnya adalah keadaan-keadaan mereka yang merupakan orang-orang yang sombong dan penentang. Mukabarah adalah yang menolak dengan sombong, 'inad adalah menentang. Sedangkan marami ahwalihim adalah ujung-ujung keadaan mereka. Marami jamak dari marma. Apa marma? Bahkan rami. Minar rami. Apa minar rami? Tidak tahu lagi. Sobda rami yasin minar rami. Apa rami? Lemparan. Apakah dengan panah dengan tombak? Nah tujuannya yang diarah. Gitu ya. Hada namanya marma. Wahada aydan marma. Wahada. Kawan. Ada marma ayat. Dimana yusyukal marma? Lianal al-la'ibun taban yarkus al-qura ila hadal marma. Ila makan romi. Nah, yuqal marma. Tapi marami bermakna apa berarti terjemahan yang pasnya? Baik. Dikaitkan dengan ahwali, marami ahwali adalah tujuan-tujuan keadaan mereka atau ujung keadaan mereka itu adalah orang yang buka bawah dan inat. Karena menolaknya, karena sombongnya, maka mereka menyamakan sesuatu yang tidak sama. Dianggap seperti orang yang kena jin, dianggap untuk orang yang akan sadar nanti suatu saat dan seterusnya. Fahada kulluhu minal mukabarah wal 'inad. Wa adrabuhum 'amma wasafuhu 'alaihi salam bihi minal bashariyah wa iradatu at-tafaddul ila wasfi bima fa'al. Maka dia atau mereka seluruhnya ahli jahiliyah, karena sombongnya, karena menentangnya, maka mereka mempermisalkan dengan permisalan-permisalan yang mereka sifatkan. Dari awal mensifati beliau alaihi salam, mensifati Nuh, bahwa dia adalah manusia biasa. Dia adalah orang yang ingin tafadhul. Iradatu tafadhul. Sampai sifat yang kamu lihat sekarang ini. Itu dijuluki sebagai orang yang kena jin. Wahum ya'rifuna annahu alaihi salam arjahun nasi aqlan wa arzanahum qawlan. Sedangkan mereka sendiri tahu, sadar bahwa Nuh alaihi salam adalah orang yang paling rajih. Yang paling rajih adalah paling unggul dalam kecerdasan. Aqlan dalam masalah akalnya. Akalnya paling cerdas, paling arjah. Tentunya beda kan? Orang yang kena jin dengan orang yang cerdas. Masa disamakan? Mereka bisa membuktikan. Mereka mengajak bicara Nuh alaihi salam dan Nabi Nuh menjawab. Arjahun nas dan arzan qawlan. Ucapannya razim. Ucapannya bagus. indah. Ucapan-ucapannya tidak mungkin ucapan orang neraco kena jin, tidak mungkin. Sangat berbeda jauh. Apakah ahli jahiliyah itu belum pernah melihat bagaimana orang kena jin? Neraco, omongannya kosong, tidak karuan, tidak bermakna, kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang aneh. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam adalah orang yang cerdas dan ucapannya bagus. Wa huwa mahmulun ala tanaqud maqalatihim al-fasidah. Dan ini menunjukkan pertentangan, kontradiksi yang terjadi pada ucapan-ucapan mereka yang rusak tadi. Tuduhan-tuduhan mereka itu kalau diurutkan enggak nyambung, saling bertentangan. Tadi bilang manusia seperti kalian, sekarang bilang orang kena jin. Berarti tidak seperti kalian. Tadi mengatakan bahwasannya dia adalah rajulun bihi jinnah, orang yang kena jin. Tetapi kemudian kalian ajak bicara. Kalau orang kena jin, enggak ada ajak bicara, kan? Nah, ini khamidina azzaqullah yang menunjukkan kalau ucapan-ucapan mereka penuh dengan kontradiksi, tanakub, pertentangan. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Dan tentunya ini dibahas kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang seperti ini dan kebodohan jahiliyah yang seperti ini karena akan berulang di zaman-zaman kita atau zaman yang akan datang. Akan berulang munculnya orang-orang yang seperti ahli jahiliyah, menuduh da'i kepada tauhid dengan gila, majnun. Menuduh seorang da'i dengan, dia kan manusia seperti kita. Ya siapa yang bilang dia malaikat? Dari dulu juga manusia. Tapi dipakai alasan itu untuk menolak dakwahnya. Oh iya kan orang kemarin yang kecilnya kita tahu, dia kan manusia seperti kita. Dia makan nasi, kita juga makan nasi. Tidak lain, dia itu cuma ingin diunggulkan, cuma ingin diangkat, dihormati. Tuduhan-tuduhan ini semuanya bertujuan menolak dakwah tauhid, menolak dakwah sunnah, menolak ajaran-ajaran Rasulullah yang dibawa oleh da'i tadi. Maka ikhwanuddin a'azzakumullah, kita ingatkan kaum muslimin bahwa kebiasaan tersebut adalah kebiasaan jahiliyah, kebiasaan bodoh. Kalau yang diucapkannya adalah Quran dan hadis, berarti dia pembawa ilmu. Kalau diucapkannya adalah ucapan-ucapan salafus saleh dalam memahami Quran dan sunnah, berarti dia pembawa ilmu. Apakah dia manusia seperti kamu? Apakah dia cacat tangannya, misalnya putus tangannya? Tetap saja diucapkannya adalah hak, karena Quran, sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Maka ikhwanuddin a'azzakumullah, jangan kemudian muncul tuduhan-tuduhan tadi yang sama sekali sesungguhnya tidak bisa kita ucapkan karena kita tidak bisa menilai hati. Itu niatnya begini, niatnya begitu. Siapa yang tahu niat orang? Yang jelas ucapannya hak, harus kita terima. Tapi niatnya urusan dia dengan Allah. Sesungguhnya Allah la yansuru hadzal din bi rajulin fasiq. Allah bisa saja menolong agama ini dengan seseorang yang fasik. Orang itu fasik tapi ketika mengucapkan hak, mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Karena manusia tempat salah dan lupa. Mungkin dia jatuh ke dalam kefasikan-kefasikan. Tapi ketika ditanya kebenaran, dia tetap mengatakan kebenaran. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Betapa banyak orang yang bergelimang dosa, tiba-tiba diajak jihad, dia berangkat paling depan. Kenapa? Karena dia yakin Islam adalah hak dan itu adalah kafir batil. Ini kan ibn a'azakumullah, bisa saja terjadi yang demikian. Maka apa yang diucapkannya adalah hak, maka harus kita terima dan jangan membantah atau menolak dengan alasan-alasan jahiliyah. Alasan jahiliyah seperti ini, seperti kaum Nuh terhadap Nuh alaihissalam yang menyatakan tidaklah kamu kecuali manusia biasa seperti kami. Kamu cuma ingin unggul, kamu cuma ingin begini, cuma ingin begitu. Tuduhan-tuduhan kosong. Qatalahumullah. Anna yufakun, semoga Allah binasakan mereka. Bagaimana mereka dalam keadaan bisa tertipu seperti ini? Wal qiyasul fasid was sahih wal jami' wal farq mufassalan fi kutubil usul. Sedangkan masalah qiyas yang salah, qiyas yang batil ataupun qiyas yang sahih, dan apa yang jami' dan apa yang farq, apa yang sama dan apa yang tidak sama, itu dibahas secara rinci di dalam kitab-kitab usul. Dan ini kitab-kitab usul yang dibahas oleh para ulama ahli usul. Disebutkan dalam kitabnya wa ajwad ma kutiba fil istidlal bil qiyas wa tamyiz sahihi min saqimihi kitabul qiyas fi syarh al-islam li syekhul islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Imam Ibnu Qayyim wa qad tab'athu al-matba'ah as-salafiyyah marratayn, sudah dicetak dua kali masalah qiyas yang ditulis oleh syekhul islam Ibnu Taimiyah. Maka silakan baca bagaimana qiyas yang sahih dan qiyas yang batil. Qiyas yang benar ada syarat-syaratnya, dan kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi namanya qiyas batil. Apa syarat-syarat qiyas? Al-naqis sudah pernah disinggung. Wal-naqis alaih wajh syabah. Kalau ada naqis, ada naqis alaih dan ada wajh syabah, maka bisa dikiaskan. Adapun jika tidak ada salah satunya, apalagi tidak ada wajh syabah, maka tidak bisa sesuatu dikiaskan dengan yang lain. Dan hukum asalnya tidak ada qiyas dalam ibadah. Sehingga ikhwanibidina azakumullah, perkara-perkara qiyas-qiyasan ini harus ekstra hati-hati. Para ulama sangat panjang perselisihan mereka tentang masalah qiyas. Dari dulu hingga hari ini perselisihan tentang masalah adakah qiyas atau tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Yang selamat adalah yang tidak berani mengkias-kiaskan sesuatu ibadah kecuali dengan dalil, dengan bimbingan dari salafus saleh. Selamat. Dan pendapat-pendapat yang bijak adalah tidak menafikan kias sama sekali dan tidak menolaknya sama sekali, tetapi melihat kias yang sahih dan menolak kias yang batil. Nah, ikhwanibidina azakumullah, di sini dikatakan kalau mau berbicara tentang kias, kias bukan menyamakan dan membedakan. Ini disamakan dengan ini, maka bisa dikiaskan. Ini berbeda dengan itu, maka tidak bisa dikiaskan. Ini semua dirinci, dibahas dalam kitab-kitab usul para ulama. Fabainar rusul alaihi salam wasairin nas musyabahatun min jihatil basyariyah. Maka sekarang kita lihat rasul-rasul, antara rasul-rasul dengan seluruh manusia, adakah wajh syabah? Ada. Dari sisi al-bashariyah, walawazimuha ad-daruriyah, dan lawazimnya, lawazim itu sesuatu yang berkaitan erat dengannya, sesuatu yang mesti, yang namanya manusia butuh makan, nabi pun butuh makan, yang namanya manusia bisa sakit, nabi pun bisa sakit, dan terkena batu dia sakit atas giginya, yang namanya manusia buang hajat, nabi juga buang hajat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini semua daruriyah, semua suatu konsekuensi dari konsekuensi kemanusiaan ada pada Rasulullah. Tetapi beliau adalah manusia yang terbaik, sehingga semuanya dalam keadaan sempurna. Kalau disebut manusia, manusia yang sempurna. Naam, berarti tidak sama dari sisi kesempurnaannya. فيصبح حينئذ قياس الرسل على غيرهم فيها وعليه قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. Dalam masalah inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk menyampaikan. Katakan kata Allah, إنما أنا بشر مثلكم. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti biasa, seperti kalian. Manusia biasa seperti kalian. Disuruh nabinya untuk menyampaikan agar jangan sampai menyembah Rasul dianggap seperti Tuhan. Agar jangan menganggap anak Tuhan seperti Nasrani. Atau menganggap jelmaan Tuhan dan seterusnya. Tiga. Katakan kepada mereka, ana basyarun mislukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Wa bainar rusul wal anbiya alaihimus salam wa ghairihi minal basyar furuqun katsira. Tetapi antara para rasul tadi dan para anbiya dengan manusia-manusia lain sangat banyak perbedaannya. Kesamaannya satu, yaitu kemanusiaan. Tetapi perbedaannya sangat banyak. Minha diantaranya, Allah Ta'ala stafahum alam nas. Pertama, Allah memilih mereka. Berarti mereka adalah mustafainal akhyar. Ya toh, sebutkan dalam Quran mustafainal akhyar. yakni orang-orang pilihan yang terbaik. Sedangkan kita bukan orang-orang pilihan. Nah, jauh sekali. Allah pilih untuk menjadi rasul dan diberi risalah. Wa bi kalamihi wa wahyihi, dan mereka diistimewakan pula para rasul dengan ucapan Allah dan wahyunya. Mereka mendapatkan wahyu. Mereka diberi kitab. Ada yang melalui para malaikat Jibril. Ada yang diturunkan kitabnya tertulis langsung. Ada pula yang langsung diajak bicara seperti Musa alaihissalam. Ini khassahum bidzalik. Allah istimewakan mereka. Allah bedakan mereka dari manusia-manusia lain dalam masalah tersebut. Fala yuqasu ahadun minan nas bihim, maka jangan disamakan seorang pun dari manusia dengan para rasul. Min hadhihi al-jihah, dari sisi ini. Kalau dari sisi lain apa dari sisi kemanusiaan silakanlah menyamakannya. Artinya kamu suka makan ini enggak suka makan itu, ya silakan. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan ini makan, yang ini itu bukan makanan kaumku. Makanan halal, tapi Rasulullah enggak suka. Wajar atau enggak wajar? Manusia. Wajar. Rasulullah mengatakan itu bukan makanan kaumku, aku enggak suka. Tapi makanlah kalian. Artinya barang halal, tapi Rasulullah enggak suka. Maka kalau kita enggak suka pada makanan tertentu, boleh apa enggak boleh? Kok pakai kias-kias dengan Nabi? Kamu kan bukan Nabi. Iya, tapi ini urusannya kemanusiaan. Sebagai manusia ada selera, suka ini, suka itu, kan begitu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tetapi kalau sudah masalahnya adalah syariat, maka Rasulullah adalah utusan Allah, kamu bukan. Rasulullah berhak untuk mengatakan ini halal, ini haram, kamu tidak berhak. Berarti kalau tidak suka, bilang tidak suka, jangan bilang haram. Oh ini haram, kenapa? Karena saya tidak suka. Kok enaknya, kamu siapa? Loh, Rasul juga begitu, menyatakan ini haram. Kamu dengan Rasulullah berbeda dalam hal ini. Dalam masalah syariat, tidak ada kesamaan. Bahkan yang ada adalah perbedaan mencolok antara manusia lain dengan Rasulullah SAW. Maka la yuqas, tidak bisa dikiaskan dalam masalah ini, ahadun minan nas, tidak bisa dikiaskan dengan Nabi, seorang pun dari manusia dalam masalah ini. Kama la yasihhu qiyas ghairihim bihim fi sa'iri khata'isihim allati fussilat fi ghairi hadzal mawdi', sebagaimana tidak sah juga mengkiaskan seseorang dengan Nabi dalam masalah-masalah yang merupakan keistimewaan Rasulullah SAW, yang merupakan kekhususan Rasul. Apa saja di antaranya? Di sini disebutkan khasa'is-khasa'is yang fussilat fi ghairi hadzal mawdi', yang rinciannya dibahas bukan di kitab ini. Baik, kalian yang pernah pelajari, apa saja keistimewaan-keistimewaan yang merupakan khususiah Rasulullah SAW? Puasa wisal. Walaupun kamu dan dia sama-sama manusia, Rasulullah SAW manusia, kita manusia, tetapi gak bisa mengkiaskan. Kalau gitu saya boleh puasa wisal seperti Nabi? Tidak. Nabi memiliki keistimewaan. Rasulullah mengatakan apa, abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, aku bermalam dalam keadaan diberi minum oleh Allah dan diberi makan. Ini beda. Kalian tidak sama dengan Nabi. Maka jangan puasa wisal. Tidak boleh. Ini khasa'is Rasulullah SAW. Apalagi khasa'is Rasulullah? Menikah istri 9 orang. Apakah boleh kita kiaskan dengan kita? Itu juga boleh. Nabi boleh, masa kita enggak boleh? Tidak bisa. Karena sudah dikatakan bahwa itu kekhususan Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan ayat yang menyatakan nikahlah 2, 3 atau 4. Apalagi khususnya. Nah. Baik. Tidak menerima zakat sedekah. Maka yang tidak menerima zakat sedekah adalah Rasulullah dan keluarga Rasul. Baik, apalagi? Ada yang penting juga yang sekarang dipermasalahkan, yang sekarang dilanggar oleh sebagian kaum muslimin, yaitu tabarruk. Mengambil atau mengharapkan berkah dengan rambut Rasulullah, dengan ludahnya Rasulullah, dengan sisa air wudu Rasulullah. Sahih atau tidak sahih riwayatnya? Hah? Sahih riwayatnya. Tetapi kenapa kita tidak boleh meniru para sahabat untuk berebut rambut Rasulullah dengan berebut rambutnya para hadis? Kenapa enggak boleh? Kok Kok ulama larang kenapa? Bukankah ini orang berilmu, Habib juga orang berilmu. Kalau kita, kalau para sahabat berebut rambut Rasulullah, dimasukkan ke minyak wanginya, kemudian dipakai untuk dia. Kenapa kita gak boleh mengambil berebut rambutnya Pak Habib? Jawabannya ini, berarti kamu ini bodoh. Gak mengerti jami' wal fariq. Gak mengerti mana yang sama, mana yang berbeda. Antara Nabi dengan dia, dia sangat amat sungguh-sungguh berbeda. Masih kurang, sangat amat sungguh-sungguh apalagi. Nemen bedanya. Sangat berbeda, gak bisa disamakan. Kamu tidak dijamin masuk surga. Rasulullah dijamin. Kamu manusia, bukan Rasul, ya Rasul. Kamu dalam keadaan manusia yang makhluk khata' wa nisyan, sedangkan Rasulullah maksum, dilindungi dari kesalahan. Ya masa mau disamakan? Darah Rasulullah SAW ketika dibekam, diminum oleh sahabat. Rasulullah katakan, kemana kamu buang darah tadi? Ya Rasulullah, aku telah. Rasulullah menjawab, tidak akan engkau disentuh api neraka. Darah Rasulullah SAW masuk di tubuh dia. Apakah bisa disamakan kemudian Pak Habib ini jual darah, siapa yang mau dialiri darah saya maka akan dilindungi dari api neraka? Ini berarti tidak bisa dia membedakan dan menyamakan. Mana yang sama, mana yang berbeda? Dalam masalah yang seperti ini tidak bisa dikiaskan Rasulullah dengan siapapun. Jangankan kamu, manusia yang terbaik setelah Rasul. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Apakah ada para sahabat yang berebut rambutnya Abu Bakar Siddiq? Atau para tabi'in misalnya, yang tidak sempat ketemu Nabi, hanya ketemu Abu Bakar. Apakah mereka tidak berebut rambutnya Abu Bakar? Tidak. Berarti mereka paham bahwa yang ini tidak mereka lakukan kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu pun dengan mengharapkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah a'azakumullah. Yang demikian perlu kita pahami dengan apa? Dengan mengerti mana yang sama, mana yang berbeda. Dalam urusan manusiawi kemanusiaan mungkin sama. Tetapi dari sisi syariat agama, kerasulan dan risalah, dan keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasul, tidak diberikan pada orang lain, maka tidak bisa dikiaskan seorang pun kepada Rasulullah SAW. Enggak bisa disamakan dan dikiaskan dengan Rasul SAW. Maka ahlul jahiliyah, mereka dalam keadaan bodoh tidak mengerti persamaan dan perbedaan ini. Sehingga mereka menyamakan Rasulullah dengan manusia biasa. Fal jahiliyah lam yumayyizu bainal qiyasus sahih wal fasid. Berarti ahli jahiliyah tidak dapat membedakan antara kias yang benar dan kias yang salah. Wala arafu al-jami' wal fariq, dan mereka tidak bisa memahami mana yang sama, mana yang berbeda. Kama sami'ta min qiyasihim, sebagaimana kau dengar. Kama sami'ta min qiyasihim ar-rusul 'ala ghairihim, sebagaimana kamu dengar tadi di ayat tadi bahwa mereka mengkiaskan para rasul dengan yang lainnya. Wa hakadha atba'uhum al-yawm, demikianlah para pengikut jahiliyah di hari ini, jahiliyah modern. Wa man huwa 'ala syaqidatihim, dan siapa-siapa yang sejenis dengan mereka dan berjalan di jalan mereka pada hari ini sama menentang para da'i dengan alasan yang sama dengan ahlul jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nasallu tawfiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hal qara'tum hadhihi as-surah?